apa saja ke sikap lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak waktu. Mudah-mudahan waktu itu dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian hari ini yaitu dari Radio Republik Indonesia dalam rangka penyejuk keimanan, yaitu yang kita kaji saat ini adalah surat Yunus, masih dalam surat Yunus ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, annasu il wa ma kana annasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Artinya, manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih, kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Ayat ini adalah mengkaji bahwasanya manusia itu adalah satu umat yang memeluk agama yang satu. Maka di sini juga sudah disinggung sebelum kajian kita ayat ke-19 ini pada ayat ke-18, yaitu tentang mengisyaratkan adanya qada dan qadar. Dan pada ayat sebelumnya itu adalah bahwasanya suatu kebodohan manusia yang mana dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwasanya Allah lah yang akan memperbaiki hidupnya, sedangkan dia tidak mengetahui apa yang akan diperbuatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sungguh aneh, karena perkataan mereka itu seakan-akan mereka lebih mengetahui daripada Allah yang akan perbuat, sehingga mereka berani mengatakan seperti itu. Dan pada hari ini kita membahas, yaitu ketika ayat 19 dari surat Yunus ini, ketika Allah mengatakan laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun, ini adalah menunjukkan sikap mereka bahwasanya di sini adalah wujud dari isyarat dari qada dan qadar. Makanya ketika kita berbicara masalah itu, kadang-kadang orang mendengarkan masalah qada dan qadar ini sifatnya sudah pesimis dalam menghadapi hal tersebut. Padahal qada dan qadar ini, kalau menurut saya bahwasanya itu adalah ilmu Allah yang sangat sempurna. Dalam arti kata sangat sempurna, kita masih diberikan jalan untuk memilih. Jalan A kah kita pilih atau jalan B, jalan C? Karena setiap jalan itu sudah ada masing-masing ganjaran yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dengan qada dan qadar ini sudah terjadi, inilah dia nasibku. Memang kita harus mengatakan seperti itu, tapi tidak harus kita pesimis, karena selalu Allah memberikan yang sebetulnya yang terbaik bagi kita. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Saya melihat dari sisi pendekatan kesejarahan. Kalau di dalam keterangan ayat sebelumnya, Allah sudah memberikan gambaran tentang bagaimana sebenarnya menyembah Allah itu adalah suatu keharusan. Karena kalau dinilai dari, kalau didekati dari pendekatan logika, ternyata memang tidak layak tuhan-tuhan lain itu untuk disembah, karena tidak mampu memberikan apapun. La yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak akan memberikan mudarat dan juga tidak akan memberikan manfaat apapun. Nah, kalau juga tidak mompan ya pendekatan secara analisa ini, secara logika akal ini, maka inilah keterangan ayat 19 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi pendekatan sejarah, di mana ada sebahagian orang yang mengklaim bahwa ternyata mereka melakukan penyembahan terhadap tuhan-tuhan mereka itu atas dasar klaim bahwa ternyata bapak-bapak mereka itu melakukan tindakan yang sama. Nah, inilah yang ingin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang bapak kalian melakukan seperti itu, bapak yang mana? Coba urut kembali bapak dari bapak seterusnya sampai kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam adalah penyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau juga memang Abul Anbiya, bapak kamu, bapak para nabi itu adalah Nabi Ibrahim, yang kata kamu itu adalah sumber dari kesatuan agama Samawi yang ada. Agama Yahudi, Islam, Kristen itu bersumber dari Nabi Allah Ibrahim. Coba perhatikan apa yang disembah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ternyata juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan "U'budullah wa taqwah", sembah Allah dan takwa kepadanya, ya. Bahkan ketika para kaum menyembah berhala, ternyata Nabi Ibrahim melakukan tindakan yang tercatat di dalam sejarah, faragha alaihim faqala ala ta'kulun, ketika dia mendatangi tuhan-tuhan sesembahan kaumnya itu mengatakan, "Kenapa kamu tidak makan?" Ya, malakum latantikun, kenapa tidak bisa juga bicara? Tidak ada reaksi. Akhirnya Ibrahim faragha alaihim tarban bil yamin, karena tidak ada jawaban dari patung-patung itu, akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut sehingga menjadi pelajaran bagi umatnya. Siapa lagi yang mau kita jadikan sebagai klaim kita bahwa mereka adalah menyembah Tuhan selain Allah? Nabi Ilyas, ya. Wa inna Ilyas salaminal mursalin izqala liqaumihi maza ta'budun atad'una ba'la wa tazaruna ahsanal khaliqin. Nabi Ilyas dengan kaumnya mengajarkan kepada kaumnya adalah, apakah layak kamu menyembah ba'lan, sapi-sapi itu, dan meninggalkan ahsanal khaliqin, pencipta yang terbaik? Siapa lagi yang mau dijadikan sebagai sebagai bukti sejarah bahwa mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Semua para nabi sudah mengajarkan kepada kita bahwa yang patut dan layak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, melalui keterangan ayat ini, tidak ada alasan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa bapak-bapak kami menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata seluruh para nabi, umat-umat sebelumnya sudah pernah diajarkan bahwa yang terbaik dan yang patut untuk disembah itu ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, sangat menarik sekali nih, Ustaz. Ketika Ustaz perdana mengatakan ini adalah hal tafsiran dari Pakhtalafu. Tapi yang lebih menariknya lagi, bahwasanya ketika Allah berfirman walaula kalimatun sabaqat mir rabbika, ada Allah sudah pernah mengatakan sebuah kata, yaitu mungkin perkataannya itu adalah sabaqat ghadab rahmati, artinya sabaqat rahmati ghadabi. Maka disinilah letak rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga laqudiya bainahum ini ditakhirkan. Nah, mungkin ada lebih jelas lagi, apa? Iya, memang di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu mendahului marahku dan murkaku. Tentu kalau kita melihat dalam konteks ayat ini, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui bahwa di antara hamba-hambanya itu akan ada yang kufur. Kalaulah bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang pantas lagi untuk hidup di muka bumi ini karena kekufuran yang telah mereka lakukan. Apakah itu kufur dalam pengertian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembahnya, atau kufur nikmat? Kufur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam ayat yang kita bahas dalam surah Yunus, dan tadi banyak disampaikan oleh Ustaz Perdana berkaitan dengan surah Al-Qasas misalnya, menceritakan tentang bahwa nabi-nabi terdahulu, nabi-nabiullah terdahulu, dan para utusan Allah Subhanahu wa taala dari para rasul itu semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Ini menunjukkan bahwa agama yang benar itu hanya agama yang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin agama selain daripada Islam itu dapat dikatakan agama yang benar menurut versi Al-Qur'an. Kecualilah bagi orang-orang yang tidak mempercayai Al-Qur'an, itu lain cerita, ya. Tapi bagi orang yang mengimani Al-Qur'an sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka agama yang diridhoi Allah dan agama yang benar adalah agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Yang lain tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Karena yang lain adalah yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saya ingin menyimpulkan apa yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam pembahasan ayat ini. Beliau mengatakan paling tidak ada 3 faktor yang membuat manusia itu terpecah. Yang pertama, terpecah dan berselisih dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dalam beribadah terhadapnya. Yang pertama adalah hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Yang kedua adalah menjadikan akal sebagai panglima, akal semata yang tanpa ada tuntunan dari wahyu, dan mereka mengejampingkan wahyu yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beberapa hari yang lalu kita membahas tentang sikap orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, bahkan mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan gantinya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang ketiga adalah karena fanatik buta terhadap tradisi nenek moyang mereka. Ya, inilah yang kemudian menyesatkan kehidupan mereka, padahal ya kebenaran yang sesuatu yang hak itu jelas nyata di hadapan mereka. Ya. Di dalam ayat Al-Qur'an juga berkali-kali dijelaskan betapa lemahnya berhala yang mereka sembah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam juga di dalam Al-Qur'an ya, ketika dia berdialog dengan Namrud dan kaumnya, maka ketika itu yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah menghancurkan berhala itu dan meletakkan alat penghancurnya itu di leher berhala yang paling besar. Ya, ini menunjukkan betapa keesaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sesuai dengan naluri manusia, dengan nurani manusia, dengan akal manusia. Dan sebaliknya menyekutukan Allah itu bertentangan dengan naluri manusia, dengan nurani dan manusia, dan orang yang mensyarikatkan Allah itu berarti orang yang tidak berakal. Mungkin itu. Iya, dari apa yang disampaikan oleh narasumber sebelum ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa iman adalah asal keyakinan. Kufur adalah hal yang datang kemudian karena mungkin lupa. Oleh sebab itu, kelupaan ini pun diingatkan dengan turunnya beberapa nabi dan rasul. Bahkan setiap kawasan menurut versi Al-Quran tidak lepas dari para mubaligh, para da'i, para nabi yang mengingatkan kaumnya untuk kembali kepada fitrah asal, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua juga bahwa fakhtalafu, ada perbedaan adanya keberadaan kaum kafir di bumi ini. Jadi di sini benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah bahwa Islam adalah agama yang benar. Tetapi di sisi lain kita juga mengakui keberadaan kaum kafir di bumi ini. Oleh sebab itu kita menemukan banyak sekali dialog dalam Al-Qur'an ini menggunakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Artinya baik mukmin ataupun kafir diajak Allah untuk berdialog agar tujuannya apa? Agar kembali kepada fitrah iman. Yang mungkin tersesat, Allah tidak langsung membunuh mereka. Laqudiya bainahum, tidak demikian. Allah tidak langsung menurunkan siksa kepada mereka, tetapi suatu hal yang sangat rahmat, sangat penuh kasih dan sayang, Allah masih mengucurkan nikmatnya. Bahkan terkadang kita menemukan yang kafir lebih banyak nikmat secara materi ya, secara materi dibandingkan yang mukmin. Kalaulah mukmin yang secara materi ini tersilaukan, berarti keimanan mukmin ini pun sudah terhanyut dengan kegalauan dunia. Karena sebenarnya apa? Bahwa keberadaan mukmin dengan iman itu sebenarnya nilainya mahal dibandingkan dengan materi yang dimiliki oleh kaum kafir tadi. Jadi di sini merupakan rahmat Allah yang tercurahkan bagi orang yang beriman. Nikmati iman itu, dan itu nilainya mahal. Adapun perbedaan antara mukmin dan kafir, kita berharap mudah-mudahan yang kafir pun mencapai hidayah dan dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan rahmat Allah, Allah tidak langsung mengucurkan azabnya seketika, tetapi menundanya sehingga memberi peluang bagi yang lain untuk tetap bertobat dan mengikuti hidayahnya. Iya. Inilah dia membuktikan bahwasanya kita ini agama yang satu dengan firman Allah, inna awalan nasudi alil ladin bibakkah. Artinya rumah yang pertama kali dibangun Allah adalah Ka'bah, itu adalah merupakan satu umat, tapi karena perselisihan terjadi sehingga banyak membeda-bedakan. Mudah-mudahan kita terus menjadikan dengan diakhirkan nanti azab itu, menjadikan kita mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 16 menit.